Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya masih mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir ayat yang ke-136. Yang sekarang kita akan masuki tafsir ayat yang ke-137 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai kalau seandainya orang Yahud dan Nasara mereka mau beriman seperti apa yang kaum mukminin beriman, sungguh mereka akan menuju kepada jalan yang benar. Namun jika mereka berpaling, maka justru mereka semakin jauh berada dari perselisihan yang sangat besar, dalam artian penyelewengan yang sangat besar. Kalau seandainya mereka justru berpaling. Naam. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu, maka jika mereka mau beriman dari kalangan Yahud dan Nasara, bimithli ma amantum bih, seperti apa yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah kepada jalan kebenaran kalau mau beriman. Wa in tawallau, namun jika justru mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka hanya saja mereka berada di naam penyelewengan yang sangat besar, perselisihan yang sangat dahsyat. Naam. Namun jangan khawatir wahai Rasul, fa sayakfikahumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirimu dari kejelekan mereka, dalam artian akan menjaga dirimu dari kejelekan mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ala al mufassirun asabahumullah, kita lihat apa yang disampaikan oleh ahli tafsir. Fa in amana al kuffaru minal yahudi wan nasara wa ghairihim, jika orang-orang kufar mereka beriman dari kalangan Yahud dan Nasara dan yang selain mereka, bimitsli allazi amantum bih, nah, dengan seperti apa yang kalian beriman dengannya, mimma jaa bihi rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw ila al-haq, sungguh mereka telah apa, mendapatkan petunjuk kepada al-haq, benaran. Namun sebaliknya, wa in a'radu fa innama hum fi khilafin syadid. Naam. Namun jika mereka berpaling, sungguh mereka berada di perselisihan yang sangat besar, atau berada di penyelewengan yang sangat dahsyat. Fasayakfikahum fasayakfikallahu ayyuhar rasul, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadamu terhadap kejelekan mereka. Wa yansuruka alaih, dan Allah taala akan menolongmu terhadap kejahatan mereka. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berdakwah, terus mendakwahi mereka, mendakwahkan tauhid. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum, ketika beliau berada di Makkah, menyeru berdakwah kepada tauhid selama 10 tahun sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Nah, kemudian setelah itu terjadilah ritual Isra dan Mi'raj, Setelah itu barulah diwajibkannya salat lima waktu. Beliau melaksanakannya di Mekah kurang lebihnya 3 tahun. Kemudian setelah itu, nah karena adanya gangguan dan rintangan halangan dari kufar Quraisy, diperintahkannya untuk hijrah. Nah, semula hijrahnya ke Habasyah. Namun setelah itu mereka kembali lagi, nah barakallahu fikum, ke Mekah. Setelah tidak lama kemudian tambah dahsyat gangguan dari orang kufar Quraisy. Nah, akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke mana? Ke Madinah. Nah, barakallahu fikum, di Madinah barulah diwajibkan syariat-syariat yang lain selain salat lima waktu, zakat, puasa dan yang selainnya. Nah, dan Rasulullah masih menyeru tauhid juga di Madinah hingga kurang lebihnya 10 tahun. Nah, kemudian setelah itu, setelah beliau alaihi salatu wasalam nah diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun, nah ditambah dengan 23 tahun berarti pas 63 tahun. Beliau meninggal ketika berusia atau berumur 63 tahun. Mohon insyaallah ya. Naam, bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Jadi ketika beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi, mendapat wahyu barakallahu fikum ketika itu umurnya berapa? 40 tahun. Naam. Kemudian kita lanjutkan di sini barakallahu fikum. Wa huwa as-sami'un li aqwalikum al-alim bi ahwalikum, dan dia adalah zat yang mendengar terhadap ucapan-ucapan kalian dan zat yang mengetahui terhadap keadaan-keadaan kalian. Inilah enam jaminan kalau seandainya mereka orang Yahud dan Nasara mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-138, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Naam. Ayat yang ke-38 ini, naam, ayat mengenai agar senantiasa kaum mukminin berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebuah fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada mereka. Karena di sana tidak ada yang namanya fitrah itu lebih baik daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yaitu di atas agama yang benar. Naam. Kita lihat sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Qala al-mufassirun, ilzamu dinallah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, maksudnya sibghah itu. Paham ya? Alladzi fatarakum 'alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kalian di atasnya. Falaisa hunaka ahsan min fitratillahi allati fatarana nas 'alaiha. Tidak ada di sana yang lebih baik, yang lebih bagus daripada fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala tetapkan kepada manusia di atas fitrah tersebut. Falzamuha, maka senantiasa berpegang teguhlah kalian di atas fitrah tersebut. Fitrah maksudnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, di atas agama Islam. Wa qulu, dan katakanlah di hadapan orang-orang kafir, al-yahud wa nasara, nahnu lahu khadi'un, muti'una rabbina fi ittiba'ina millata Ibrahim. Nah, katakanlah kepada mereka, kami tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat terhadap Rabb kami, fi ittiba'ina millata Ibrahim, yaitu di dalam nam kami atau perbuatan kami mengikuti millah, itu agama Ibrahim alaihissalam. Karena agama Ibrahim agama apa? Islam. Naam, agama al-Islam, an ta'budallaha wahdah mukhlishalahu ad-din. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Naam. Hanif. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang ke-139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Ayat yang ke-139 ini perintah agar Ar-Rasul menyampaikan kepada ahlu kitab Al-Yahud wa Nasara. Nah, karena mereka biasanya berani berdebat dan mendebat mengenai ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat di sini, qul atuhajjunana fillahi, katakanlah wahai Rasul, apakah kalian wahai Yahud wa Nasara ingin mendebat kami mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat ikhlasan kepadanya, wa huwa rabbuna wa rabbukum, dia adalah rabb kami dan rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, walana a'maluna wa lakum a'malukum, naam, dan untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian, maksudnya masing-masing akan dibalasi sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Naam. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan amalan-amalan tersebut atau mengikhlaskan agama tersebut. Naam, agama Al-Islam. Naam, barakallahu fikum. Ewa. Kemudian berikutnya di sini kita lihat di sini qala al-mufassirun asabahumullah bal ataquluna mujadilina fillah au qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul li ahli kitab, kepada ahli kitab al-yahud wa nasara, atujadilunana fi tauhidillahi wal ikhlasilah, apakah kalian ingin mendebat kami pada perbuatan kami mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agamanya untuknya, wa huwa rabbul alamin jami'an, padahal dia adalah rabb semesta alam seluruhnya, la yuhtassu biqaumin duna qaumin, tidak dikhususkan untuk sekelompok kaum kemudian na barakallahu fikum, tidak untuk kaum yang lainnya, maksudnya Allah taala hanya rabb semuanya gitu ya, Allah taala adalah rabb untuk semuanya, tidak dikhususkan itu, tidak dikhususkan rabb untuk kalian, untuk kita lain, tidak, untuk semuanya. Walana a'maluna wa lakum a'malukum, dan untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian, wa nahnu lillahi mukhlishul ibadati, itu nunnya dibuang karena mudhaf ya, dan kami semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan peribadatan, wa ta'ati dan juga ketaatan, la nusyrik bihi syai'a, dan kami tidak berbuat kesyirikan, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, wala na'budu ahadan ghairah, dan kami tidak menyembah kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala ayatnya ke 140. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal asbata kanu hudan aw nasara? Qul antum a'lamu am Allah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Perhatikan. Jadi, ini bantahan terhadap orang-orang Yahud, Nasara. Jadi mereka seakan-akan berdebat. Nah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka seakan-akan menghukumi Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan juga keturunan dari Nabi Ya'qub dari kalangan Nabi, bahwasanya mereka itu dari kabilahnya Bani Israel, dan bahwasanya mereka itu berada di atas agama Yahud dan Nasara. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Menurut mereka, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan juga keturunan, nah, para Nabi Bani Israel dan keturunan Nabi Ya'qub, mereka itu berada di atas agamanya Yahud dan Nasara. Paham ya? Ini sangkaan mereka ya. Akhirnya dibantah. Kul, katakanlah, antum a'lamu amillah, kalian tuh lebih tahu atau Allah Ta'ala yang lebih tahu? Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya? Nam barakallahu fikum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Ta'ala lalai dari apa yang kalian kerjakan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Qala al-mufassirun asabahumullah bal ataquluna mujadilina fillah, atau bahkan kalian itu berutah berkata dalam keadaan mendebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, sungguhnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan juga asbat, lahumul anbiya min waladi Ya'qub, sudah kita jelaskan ya, asbat itu adalah para nabi dari anak Nabi Ya'qub alaihi salam, alladzina kanu fi qabail bani Israil isnatai asyrafa, yang mereka dahulu berada di kabilah, marga, suku Bani Israil yang 12, jumlahnya 12, 12 qabail, 12 kabilah, marga, kanu ala dinil yahud aw nasara, ini menurut mereka Apakah kalian mengatakan bahwasanya mereka semua itu berada di atas agama Yahud dan Nasara? Naam. Wa hadza kadzibun. Ini dusta. Enggak mungkin, ini dusta. Faqad bu'itsu wa matu, dan sungguh mereka telah dibangkitkan, wa matu, dan mereka telah mati. Qabla nuzulit Taurat wal Injil. Sebelum nah barakallahu fikum diturunkannya Taurat dan Injil. Kullahum. Katakanlah kepada mereka, ayuhar rasul, wahai rasul, a antum a'lamu bidinihim amillah ta'ala? Kalian itu lebih tahu tentang agama mereka ataukah Allah Ta'ala yang lebih tahu? Maksudnya kok kalian berani mengatakan bahasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, kemudian keturunan Nabi Yaqub itu semuanya berada di atas agama Yahud dan Nasara? Amin. Kalian itu lebih tahu tentang agama mereka atau Allah Ta'ala yang lebih tahu, gitu loh maksudnya itu. Naam. Tentunya jawabannya apa? Allah Ta'ala lebih tahu. Naam, waqad akhbara fil Qur'an bi annahum kanu hunafa muslimin. Naam, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengkabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya mereka para nabi tersebut adalah hunafa. Itu para nabi yang mereka apa? Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Hunafa, senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimin, dalam keadaan mereka beragama Islam. Di antara bukti yang nyata adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dahulu adalah ummah tauladan. Ummah di situ maksudnya adalah tauladan, qudwa, panutan. Ngan qanitan adalah orang yang ta'ian, qanit maknanya ta'i. Jadi orang yang taat. Naam, hanifan, dan juga orang yang memiliki nam hanif. Hanif adalah al-muqbil al-Allah, al-mu'rid al-masiwah. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan bukan dari kalangan kaum musyrikin. Bukan dari kalangan kaum musyrikin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, maka na Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, atau bukanlah Nabi Ibrahim orang Yahudi, bukan pula orang Nasara. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Hanifan musliman. Hanif muslim, beragama Islam. Apa masalahnya? Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini apa yang disampaikan di sini. Barakallahu fikum mahfidhakumullah. Waqad akhbara fil Qur'an bi annahum kanu hunafa muslimin wala ahadun adlam minkum, dan tidak seorang pun, atau wala ahada adlam minkum, tidak ada seorang pun yang lebih zalim di antara kalian, hina tukhfuna shahadatan sabitatan. Ayo na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Di sini disebutkan wala ahada adlamu minkum hina tukhfuna shahadatan sabitatan 'indakum min Allah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim di antara kalian ketika kalian menyembunyikan persaksian yang benar-benar nyata ada di sisi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'una khilafaha iftira'an 'ala Allah, dan justru kalian meninggalkan persaksian tersebut, menyelisih persaksian tersebut, iftira'an, dalam keadaan kalian berbohong, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin 'an syai'in min a'malikum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari sesuatu apapun yang berupa amalan-amalan kalian. Enggak lalai, semua yang kalian kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mahfum insyaallah ya. Ai wa na'am. Bal huwa muhsilaha wa mujazikum 'alaiha. Bahkan Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang akan menghitung amalan kalian semuanya itu nanti untuknya. Naam, terhadap amalan tersebut dihitung dan akan dibalasi. Nah, barakallahu fikum, akan membalas kalian terhadap amalan-amalan tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, barakallahu fikum. Adapun bangkrut di dunia tidak masalah, namun bangkrut di akhirat itu yang jadi permasalahan. Karena bangkrut itu bukan yang enggak punya harta, enggak punya dirham, enggak punya dinar, bukan itu. Namun bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat, barakallahu fikum, itu justru kebaikan dia diserahkan kepada orang lain. Kebaikan dia diserahkan ke orang lain, bayangkan. Dia sudah beramal kebaikan ini, ini, ini, salat, zakat, puasa, namun kosong. Dalam artian kebaikan yang dia miliki itu justru diambil, dikasihkan ke orang lain. Sebabnya apa barakallahu fikum diantaranya? Diantaranya karena dia sering mendolimi, menuduh orang berzina tanpa bukti, menyakiti orang lain, mengambil harta orang lain, mengalirkan darah kaum muslimin ya, tanpa ada unsur syar'i. Nah barakallahu fikum, kemudian juga memukul orang tanpa ada alasan yang syar'i dan semisalnya. Sebagaimana hal ini yang tercantum dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian qalu, mereka mengatakan, itu para sahabat, "Innal muflisa fina man la dirhama wala mata'," katanya. Orang yang bangkrut nih menurut kami itu, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya perhiasan, enggak punya harta lah intinya itu. Orang bangkrut seperti itu. Ini menurut sebagian para sahabat waktu itu. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Qala al innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wazakatin wasiyamin. Perhatikan ini. Itu orang yang datang nanti dari kiamat datang dengan apa? Datang dengan salatnya, puasanya, zakatnya, bayangkan. Puasa, salat, zakat. Tapi ternyata apa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhaba hadza wa akala mala hadza wa sarraka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia datang dalam keadaan ternyata apa ya? Ternyata walaupun dia sholat, puasa, zakat, ternyata dia suka mencaci maki orang ini. Paham ya? Suka mencaci maki orang, kemudian menuduh orang berzina tanpa bukti, kemudian mengambil atau memakan harta orang lain. Kemudian membunuh atau mengalirkan darah orang tanpa ada unsur syar'i. Kemudian memukul orang tanpa ada unsur yang disyariatkan. Akhirnya apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya diberikan. Paham ya? Diberikan kepada orang yang didolimi, yang disakiti tadi. Apa? Kebaikan orang ini tadi. Jadi kebaikan ini diberikan kepada dia. Kebaikan ini diberikan kepada dia semuanya. Na'am barakallahu fikum. Fa'idha faniyat. Maka apabila sudah hilang, sudah habis. Na'am. Ma'indah qabla an yaqdiya ma'qabla nam an yaqdiya 'alaih. Kemudian ketika sudah hilang, sudah habis amalan tadi yang kebaikan diberikan tadi. Oh ya. Amalan yang dimiliki orang tadi sudah habis karena diberikan kepada orang yang didzalimi tadi. Nah, barakallahu fikum. Fa idza faniyat ma'indahu nam qabla an yaqdiya 'alaih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Diambil apa? Fa yu'khad min sayyiatihi faturihat alaihi tsumma turihat bin nar. Akhirnya apa? Naam, diambillah dari kejelekan orang yang didzalimi tadi, ditimpakan kepada orang yang mendzalimi tadi. Akhirnya orang tadi dimasukkan dalam api neraka. Paham ya? Jadi kebaikannya sudah diambil, diberikan kepada orang yang didzalimi tadi. Nah, dosa-dosa kejelekan yang didzalimi tadi malah justru dibalikkan. Dikasihkan kepada orang yang berbuat kezaliman tadi. Akhirnya dia pun dimasukkan neraka. Itulah yang orang dikatakan bangkrut. Paham ya? Atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Sebagian para sahabat mengatakan, innal muflisa fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang enggak punya dirham, enggak punya harta. Namun Rasulullah justru mengatakan apa? Nam innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bis-shalatin was-siyamin waz-zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha aw akala mal hadza wa safaqa dam hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadha hasanatu hatta idza faniyat hasanatuhu nam qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turihat fi an-nar. Kemudian hingga habis amalan kebaikan tadi yang diambil diberikan kepada orang yang dizalimi tadi sudah habis, akhirnya dosa-dosa orang yang dizalimi tadi diambil juga namun diberikan kepada orang yang mendzalimi tadi, akhirnya dia dimasukkan dalam api neraka. Berarti kan bangkrut kan, sudah beramal istilahnya sepanjang umurnya ketika dia hidup ternyata amalannya enggak berfaedah, diambil semuanya. Jadi hati-hati para kalafikum. Naam. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berikutnya ayat yang ke-141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ayat ini sudah kita lewati penafsirannya sebelumnya ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, penafsirannya tidak jauh beda. Itu semuanya adalah umat yang sebelum kalian, mendahului kalian, tatmadut, telah berlalu. Lahum a'maluhum, bagi mereka amalan mereka. Walakum a'malukum, dan untuk kalian amalan kalian. Naam. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Qala al-mufassirun, asabahumullah, tilka ummatun min aslafikum qad madad. Qad madad. Lahum a'maluhum wa lakum a'malukum wa la tus'aluna an a'malihim wa hum la yus'aluna an a'malikum. Wa fil ayati na'am barakallahu fikum. Wa fil ayati qat'an. Qat'un lit'alluqi bil makhluqin wa 'adamul ikhtirar bil intisab ilaihim wa anna al-'ibrata bil iman billahi wa 'ibadatihi wahdahu wa ittiba'ur rusulih. Wa anna man kafara bi rasulin minhum faqad kafara bi sa'ir rusul. Artinya, itu adalah umat yang telah berlalu, yang telah mendahului kalian dan telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka amalkan dan bagi kalian apa yang kalian amalkan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang amalan mereka. Wa hum la yus'alun, dan mereka pun tidak akan ditanya tentang amalan kalian. Wa fil ayah, dalam ayat ini ada pendalilan, barakallahu fikum, yaitu apa? Diputusnya atau terputusnya, nah barakallahu fikum, litta'alluq bil makhluqin. Nah, dalam artian diputusnya karena apa? Karena keterkaitan hatinya terhadap para makhluk. Jadi jangan sampai kita punya keterkaitan hati dengan makhluk kemudian apa? Tertipu dengan mereka. Nah, wa adamul iqrar bil intisab ilaihim. Dan juga ada pendalilan bahwasannya apa? Hendaknya tidak tertipu dengan apa? Jangan tertipu dengan penisbahan terhadap mereka. Paham itu maksudnya ya? Nah, wa anal ibrata bil iman, dan bahwasannya ibrah, pelajaran atau intinya itu adalah kembali pada keimanan billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi wahdah, dan beribadah kepadanya semata. Wa tibair rusulih, dan juga mengikuti para rasulnya. Wa anna man kafara bi rasulin minhum, dan bahwasannya barang siapa yang kufur dengan salah satu rasul di antara mereka, satu saja dia kufur, tidak meyakini, tidak mengimani, faqad kafara bi sa'ir rusul, sungguh dia telah kufur terhadap seluruh para rasul. Paham itu ya? Yang itu bacanya bagian dari ayat itu. Nah, cuman di sini maknanya apa? Apakah yang itu atau yang lain, coba. Maksudnya bacaannya apa? Fil ayati qat'un lit'alluqi bil makhluqin. Sudah benar qat'un itu ya? Atau gimana? Tada ya. Naam. Berarti di dalam ayat ini ada pemutusan terhadap apa? Keterkaitannya hati itu terhadap para makhluk. Itu yang mungkin ya. Jadi diputus langsung, dan dalam artian jangan sampai hati itu terkait dengan makhluk itu loh. Naam. Paham ya? Wa adam al-ikhtirar bil intisab ilaihim, dan juga ada pendalilan agar tidak tertipu dengan penisbahan kepada mereka. Karena kalau cuma menisbah mereka dengan umat-umat terdahulu, paham ya? Berarti kan enggak ada artinya. Tapi yang jadikan arti ibrahnya apa? Wa anal ibrata bil imani billahi wa ibadatihi wahdah. Dan bahwasanya yang jadikan ibrah pelajaran itu adalah apa? Intinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya semata. Tidak perlu na'am barakallahu fikum menisbahkan kepada umat-umat terdahulu itu istilahnya. Naam. Dan wattibai rusulih, dan mengikuti rasul-rasulnya. Kalau cuma mengikuti para pendahulu dari kalangan mereka yang tidak di atas syariat yang benar, ya tidak diperkenankan. Wa anna man kafara bi rasulin minhum, dan bahwasanya barang siapa yang kufur terhadap satu rasul saja dari kalangan mereka, sungguh dia telah kufur terhadap seluruh para rasul. Maafkan salah ya. Jadi al-ibrah bil imani billah wa ibadatihi wahdah, itu jadi patokan. Naam. Karena kalau yang jadikan sandaran adalah nisbah, penisbahan ini keturunan Bani Israel, ini keturunan Nabi Ya'qub dan semisalnya, tapi dalam keadaan mereka tidak beriman, ya sama saja. Kalau teman menisbahkan diri seperti itu. Intinya apa intinya? Intinya kan dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada yang semata dan mengikuti para rasul tersebut. Bukan menisbahkan toh. Paham ya? Kami keturunan Bani Israel, namun justru malah mendustakan apa? Kenabian-kenabian yang ada. Paham ya? Justru malah mereka membunuh para nabi misalkan dari kalangan Yahud. Nah, bukan itu yang dijadikan inti. Intinya tuh kalian beriman kepada Allah dan beribadah kepada kepada Allah Ta'ala semata ataukah tidak? Mengikuti para rasul tersebut ataukah tidak? Karena kufur terhadap satu rasul saja berarti maknanya kalian kufur terhadap seluruh para rasul yang ada. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu alam shawab. Cukup sekian sudah sampaikan. Insyaallah Ta'ala yang berikutnya mengenai orang-orang sufaha, orang-orang bodoh yang mereka lemah akalnya, mereka berkata dan juga nam dalam keadaan sombong, menghina dari kalangan Yahud dan semisal mereka, insyaallah Ta'ala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian dulu yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.